your hands up. Let's party. Lima kita goyang yo. Sakitnya tuh di sini dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini kau menular karaku. Udah punya di depan mataku. Kebon udah punya. Sang bohong dia.